Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله والحمد لله kita kembali berkumpul di dalam pengajian rutin kita pada setiap malam Sabtu ini yang membahas kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, dan kita masih dalam menjelaskan hadis-hadis yang terdapat di dalam bab salatut tatawwu', salat-salat sunnah. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah menyebutkan dan menjelaskan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, afdhalus salati ba'da al-fariidah salatul lail, salat yang paling afdal setelah salat wajib adalah salatul lail, yang menunjukkan keutamaan menghidupkan sebahagian dari malam dengan ibadah, dengan qiyamul lail. Dan hadis tersebut merupakan salah satu di antara sekian banyak hadis yang menjelaskan keutamaan tentang qiyamul lail. Pada malam hari ini kita memasuki hadis yang berikutnya, masih di dalam bab yang sama. Berkata Al-Hafidh Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala وعن أبي أيوب الأنصاري dan dari أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال bahwa Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم bersabda Al-witru haqqun ala kulli muslimin. Witir itu adalah hak. Witir maksudnya adalah salat witir. Salat witir adalah hak ala kulli muslim, terhadap setiap muslim. Man ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al. Barang siapa yang senang untuk mengerjakan salat witir 5 rakaat, maka silahkan dia melakukannya. Wa man ahabba an yutira bi thalathin falyaf'al. Dan barang siapa yang senang untuk mengerjakan salat witir 3 rakaat, maka silahkan dia melakukannya. Wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Dan barang siapa yang hendak atau yang senang mengerjakan salat witir 1 rakaat, maka silahkan pula dia melakukannya. Rawahu al-arba'ah illa Tirmidziyah. Hadis ini diriwayatkan oleh 4 perawi kitab Sunan, kecuali At-Tirmidzi tidak mengeluarkan hadis ini. Wa shahhahahu Ibnu Hibban. Dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban. Yani beliau menyebutkan di dalam sahihnya. Wa rajjaha An-Nasa'i waqfahu. Dan Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala menguatkan bahwa hadis ini mauquf. Waqfahu maksudnya hadis mauquf. Yang dimaksud hadis mauquf yaitu hadis yang disandarkan kepada sahabat. Sehingga An-Nasa'i di sini menguatkan bahwa ini bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun ini dari ucapan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita akan membagi pembahasan menjadi 2 bahagian. Pembahasan yang pertama yang menjelaskan tentang kedudukan hadis ini dari sisi keabsahannya, dan pembahasan kedua kandungan serta faidah-faidah yang terdapat di dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis Abu Ayyub Al-Ansari ini yang kita bacakan, yang menjelaskan tentang disyariatkannya melaksanakan salat witir, ini berasal dari jalan Muhammad bin Muslim yang masyhur dengan Ibnu Shihab Az-Zuhri. Ibnu Shihab Az-Zuhri yang meriwayatkan hadis ini dari Atha bin Yazid Al-Laitsi dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Nah, dari murid-muridnya Az-Zuhri, mereka berselisih dalam meriwayatkan hadis ini dari Az-Zuhri rahimahullahu taala. Perselisihan mereka adalah apakah riwayat ini merupakan sabda dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ucapannya Abu Ayyub Al-Ansari dan bukan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka murid-murid Az-Zuhri berselisih. Sebahagian dari murid-murid Az-Zuhri seperti Al-Auza'i, Abu Amr, demikian pula Bakr bin Wa'il, mereka meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Atha bin Yazid Al-Laitsi, dari Abu Ayyub Al-Ansari, dan menyandarkan ucapan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa ini adalah sabda Rasul. Dan sebahagian dari murid-murid Az-Zuhri yang tidak kalah kuatnya dalam periwayatan, seperti Sufyan bin Uyainah, demikian pula Abu Ma'bad, mereka meriwayatkan hadis ini dari Az-Zuhri, dari Atha bin Yazid, dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, dari ucapan beliau, dari ucapannya Abu Ayyub, atau yang kita kenal dengan istilah hadis mauquf, bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sinilah letak terjadinya perbedaan para ulama dalam menyikapi hadis ini. Dan di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengisyaratkan itu. Setelah beliau menyebutkan bahwa hadis ini disahihkan oleh Ibn Hibban dan An-Nasa'i meriwayatkan hadis ini dan lebih menguatkan riwayat mauquf bahwa ini adalah ucapan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu dan bukan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan banyak dari kalangan para ulama yang mengatakan bahwa yang sahih ini adalah ucapan Abu Ayyub Al-Ansari, bukan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di antara mereka yang menguatkan pendapat ini adalah Abu Hatim, salah seorang imam Al-Jarh wa Ta'dil, menguatkan pendapat bahwa hadis ini mauquf, ucapan Abu Ayyub. Ad-Darqutni juga demikian. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli juga menguatkan pendapat ini ucapan Abu Ayyub. Al-Baihaqi demikian pula. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah demikian pula. As-Sana'ani dalam Subulus Salam dan Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala lebih condong kepada pendapat bahwa hadis ini adalah hadis mauquf dan juga dikuatkan oleh Al-Syeikh Al-Allama Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Dan beliau menyebutkannya dalam kitab Ahadithu Mu'alla Zahiru Hasliha. Dan ini berdasarkan karena perawi-perawi yang meriwayatkan hadis ini yang lebih kuat dan lebih banyak yang meriwayatkan hadis ini secara mauquf, di mana mereka menyandarkan kepada Abu Ayyub Al-Ansari bahwa ini adalah ucapannya dan bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga hadis ini barakallahu fikum yang sahih dalam hal ini adalah Abu Ayyub Al-Ansari dari ucapan beliau, bukan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun para ulama seperti As-Sana'ani, beliau mengatakan bahwa meskipun hadis ini dari ucapan Abu Ayyub Al-Ansari, namun kandungan hadisnya memiliki hukum marfu'. Memiliki hukum marfu'. Maksudnya, hukum dan kandungan yang disebutkan dalam hadis ini, itu disandarkan kepada Nabi AS. Karena ucapan yang seperti ini tidak muncul dari ijtihad seseorang, melainkan dia tentunya mengambil riwayat ini dari sahibus syariah yang membawa syariat ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kalaupun kita mengatakan bahwa hadis ini sahih dari ucapan Rasul, maka tentu ini jadi hujjah. Dan kalau kita mengatakan bahwa hadis ini ucapan Abu Ayyub dan itu yang kita kuatkan bahwa ini adalah ucapan Abu Ayyub Al-Ansari, namun kandungannya kita bisa mengambil faedah di dalamnya. Terlebih lagi bahwa kandungan hadis ini telah dikuatkan oleh riwayat-riwayat yang lain yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Demikian penjelasan hadis ini berkenan tentang sanadnya. Sekarang kita berpindah kepada permasalahan yang kedua, yaitu kandungan hadis ini dan permasalahan-permasalahan serta faedah yang bisa kita ambil dalam riwayat ini. Yang pertama, Rasulullah alaihi salatu wassalam bagi yang mengatakan ini hadis marfu', di dalam hadis ini disebutkan al-witru haqqun ala kulli muslimin, bahwa witir itu, salat witir itu adalah haqqun, bagi setiap muslim. Apa yang dimaksud haqqun di dalam hadis ini? Sebahagian dari kalangan para ulama, mereka menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa salat witir hukumnya wajib berdasarkan riwayat ini. Al-witru haqqun. Salat witir itu adalah hak. Lalu mereka menjelaskan bahwa yang dimaksud haqqun di dalam hadis ini adalah tsabitun, satu hal yang telah ditetapkan. Yang ditetapkan maksudnya wajib, yang ditetapkan kewajibannya. Sehingga mereka mengatakan berdasarkan riwayat ini maka salat witir hukumnya wajib, sebagaimana salat-salat lima waktu yang lainnya. Berdosa bagi orang yang meninggalkannya. Dan pendapat ini itu dikuatkan oleh Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya dari Al-Hanafiyah, dari mazhab Hanafi, dan juga condong kepadanya sebagian dari para ulama ussalaf. Namun pendapat ini menyelisihi pendapat mayoritas para ulama. Jumhur ulama yang mengatakan bahwa salat witir hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan dan tidak wajib, disebabkan karena tidak ada dalil yang sahih, yang sharih, yang jelas, yang menunjukkan kewajiban sholat witir. Bahkan dalil-dalil menunjukkan bahwa sholat witir tidak termasuk di antara perkara yang wajib. Di antara yang menunjukkan bahwa sholat witir bukanlah sholat yang wajib bagi kaum muslimin, hadis-hadis yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam yang menjelaskan tentang kewajiban salat lima kali dalam sehari semalam, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis Talha bin Ubaidillah, ketika ada seseorang datang dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya tentang Islam, tentang kewajiban-kewajiban yang harus dia kerjakan di dalam Islam. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan kepadanya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan baginya as-salawatul khams fi kulli yaumin wa laylah, salat lima waktu dalam sehari semalam. Lalu orang ini bertanya kepada Nabi alaihissalatu wassalam, hal alayya ghairuha, apakah ada kewajiban yang lain dari sholat yang harus saya kerjakan selain dari sholat lima waktu ini? Kata Nabi alaihissalatu wassalam, la illa an tattawwa, tidak ada yang wajib kecuali apabila engkau hendak mengerjakan yang sunnah. Tidak ada yang wajib selain dari sholat lima waktu ini, kecuali apabila engkau hendak mengerjakan tatawu', mengerjakan yang sunnah. Lalu dia bertanya tentang puasa dan zakat. Lalu setelah itu orang ini pun pergi sambil dia mengatakan, wallahi la azidu ala hada wa la anqus. Demi Allah, saya tidak akan mengurangi atas kewajiban ini dan saya tidak akan menambahnya. Dia tidak ingin menambah salat kecuali lima waktu salat insya yang dikerjakan. Ketika orang ini pergi, kata Nabi alaihissalam, aflaha in sadaqa. Beruntung orang itu apabila dia jujur dengan ucapannya, benar-benar menjalankan amalan-amalan yang wajib. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man arada ay yanzura ila rajulin min ahli jannati falyanzur ila hadha. Barang siapa yang ingin melihat seorang dari orang yang mendapatkan jaminan syurga, maka hendaklah dia melihat orang ini, komitmennya. Maka yang menjadi syahid bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara yang wajib, salat lima waktu sehari semalam. Kalaulah salat witir itu wajib, berarti salat yang wajib itu sehari semalam berapa? 6 kali. Karena salat witir setiap malam, iya kan? Kalaulah itu diwajibkan, berarti salat yang wajib itu 6 kali sehari semalam, dan ini tidak benar. Demikian pula hadis Ibnu Abbas ketika Rasulullah alaihissalatu wassalam mengutus Mu'adz bin Jabal, di mana beliau memerintahkan kepada Mu'adz untuk menyeru kepada kaumnya dari kalangan ahlul kitab untuk mengucapkan dua kalimat syahadah. Apabila mereka telah melakukannya, maka diperintahkan untuk mengerjakan khamsah salawat fi kulli yaumin wa lailah. Salat lima waktu dalam sehari semalam. Tidak diperintahkan untuk mengerjakan salatul witir. Kalaulah salat witir itu wajib, tentu akan diikutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan salat lima waktu itu. Dan hadis-hadis yang lain yang jelas sekali menunjukkan bahwa salatul witri sunnah. Meskipun hadis ini, kalaulah hadis ini sahih, hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang kita bacakan tadi, al-witru haqqun, witir itu adalah hak. Meskipun hadis ini sahih, juga tidak menunjukkan wajibnya. Kata-kata haqqun itu tidak menunjukkan wajibnya sesuatu. Namun yang dimaksud dengan haqqun menunjukkan bahwa itu adalah perkara yang masyru', disyariatkan. Ya. Sebagaimana amalan wajib itu hak, amalan sunnah juga hak. Amalan wajib itu hak, amalan-amalan sunnah juga hak. Sehingga tidak ada dalil dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari ini untuk dijadikan sebagai hujjah wajibnya salat witir. Dan sekali lagi, ini adalah pendapat jumhur dari para ulama. Dan itu lebih dikuatkan lagi dengan yang disebutkan oleh Al-Hafidh pada riwayat yang berikutnya. Ucapan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kita bacakan. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال dan dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu beliau berkata, yani ini dari ucapan beliau, kata Ali bin Abi Talib, ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة. Salat witir itu bukanlah perkara yang diwajibkan seperti salat-salat yang diwajibkan yang lima. Kahayatil maktubah, seperti keadaan solat-solat yang diwajibkan, maksudnya solat lima waktu. Witir tidak seperti itu. Walakin sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi solat witir itu adalah sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rawahu Tirmidzi wa hassanahu والنسائي والحاكم وصححه. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Demikian pula An-Nasa'i, Al-Hakim, dan Al-Hakim mensahihkan hadis ini. Walhasil hadis ini adalah hadis hasan. Dan ada jalan-jalan yang lainnya Bahkan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala mensahihkan hadis ini. Maka ini lebih menegaskan lagi di mana Ali bin Abi Thalib menyandarkan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Laisal witru bihatmin." Salat witir itu bukanlah salat wajib yang diharuskan kahayatil maktubah. Tidak seperti keadaan salat-salat lima waktu yang diwajibkan. Maka dari sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jelas bagi kita bahwa pendapat yang sahih dalam hal hukum salat witir adalah pendapat jumhur, mayoritas para ulama yang mengatakan bahwa salat witir adalah sunnah. Kemudian pembahasan yang berikutnya, ketika disebutkan dalam riwayat ini, man ahabba ayyutira biwahidatin falyaf'al. Barang siapa yang hendak mengerjakan sholat witir satu rakaat, maka hendaknya dia melakukan. Silahkan dia melakukan. Maka kandungan riwayat ini menunjukkan diperbolehkannya mengerjakan sholat witir satu rakaat. Diperbolehkannya mengerjakan sholatul witir satu rakaat, meskipun tidak didahului oleh sholat-sholat sebelumnya. Misalnya seorang hendak mengerjakan sholat malam satu rakaat saja, boleh berdasarkan hadis ini dan hadis-hadis yang lainnya. Hanya saja terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah diperbolehkan mengerjakan sholat witir meskipun tidak dikhawatirkan masuknya waktu subuh? Apakah diperbolehkan mengerjakan sholat witir satu rakaat meskipun tidak dikhawatirkan masuknya waktu subuh? Nah, terjadi khilaf dalam hal ini. Ada sebagian dari kalangan para ulama, mereka berhujjah dengan hadis yang pernah kita sebutkan beberapa hadis sebelumnya. Hadis Abdullah bin Umar pada pekan yang lalu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shalatul laili masna masna." Salat malam itu dua rakaat, dua rakaat. "Fa idza khashiya ahadukum as-subha falyutir biwahidah." Ah, di sana itu cerita kenapa? Pisah-pisah. Berpisah. Ah. Cepat-cepat yang paling belakang itu. Yang pakai sorban. Berpisah. Fa idza khashiya ahadukum as-subha falyutir biwahidah. Apabila salah seorang kalian mengkhawatirkan masuknya waktu subuh, maka hendaknya dia mengerjakan sholat witir satu rakaat. Hendaknya dia mengerjakan sholat witir satu rakaat. Yang zahir dari hadis ini menunjukkan bahwa apabila seorang khawatir masuknya waktu subuh, baru dia mengerjakan satu rakaat. Berarti kalau tidak dikhawatirkan, misalnya dia mengerjakan sholatul lail malam hari, di pertengahan malam. Atau pada awal malam, mereka mengatakan tidak diperbolehkan. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Abdullah bin Umar. Kata Nabi alaihissalam, "Al-witru raka'atun min akhiril lail." Witir itu satu rakaat dikerjakan pada akhir malam. Witir itu satu rakaat dikerjakan pada akhir malam. Namun sebahagian para ulama mengatakan bahwa tidak ada keharusan. Seorang boleh mengerjakan sholat witir pada awal malam sebelum tidur misalnya. Dia hendak mendahulukan sholat witir, dia boleh mengerjakan sholat witir satu rakaat. atau di pertengahan malam dia hendak mengerjakan sholat witir satu rakaat, boleh. Dan ini pendapat yang lebih zahir dan yang lebih sahih insyaallah ta'ala, bahwa tidak disyaratkan sholat witir harus dikerjakan apabila seorang mengkhawatirkan masuknya waktu subuh. Termasuk di antara hujjah tersebut adalah riwayat Abu Ayyub Al-Ansari ini, man ahabba ayyutira biwahidah falyaf'al. Siapa yang ingin mengerjakan sholat witir satu rakaat, maka hendaknya dia melakukan, silahkan. Tidak ada ketentuan harus dikerjakan pada saat mendekati waktu sholat subuh. Dan itulah yang diamalkan oleh para ulama. Ya. Dan itulah yang disetujui oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Telah diriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau mengerjakan salat satu rakaat dimulai dari ba'dal isya hingga sebelum subuh satu rakaat, dan beliau menghabiskan Al-Qur'anul Karim dalam satu malam itu satu rakaat. Lihat ibadahnya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, menunjukkan kesungguhan mereka. Demikian pula Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Muhammad bin Nasr Al-Marwazi bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu membaca seluruh Al-Qur'anul Karim fi raka'atin lam yusalli ghairaha. Beliau mengerjakan satu rakaat, beliau tidak mengerjakan salat lail yang lainnya. Satu rakaat dimulai dari awal malam hingga mendekati subuh. Satu rakaat, satu Al-Qur'anul Karim. Ya. Terlepas dari perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama tentang hukum mengkhatamkan Al-Qur'an dalam satu malam. Ya, tentu ini pembahasan yang berbeda. Nah, namun di sini yang menjadi syahid bahwa kita ingin menyebutkan bahwa para sahabat mengerjakan satu rakaat mulai dari awal malam. Nah, demikian pula yang diriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, ada seseorang bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dia mengatakan, halaka fi amiril mu'minin Muawiyah fa innahu ma autara illa biwahidah. Apakah kamu punya kritikan terhadap Amirul Mukminin Muawiyah? Karena Muawiyah itu tidak mengerjakan sholat witir kecuali satu rakaat. Beliau tidak mengerjakan sholat witir kecuali satu rakaat. Apa jawaban Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma? Kata beliau, innahu faqih. Dia itu seorang yang faqih. Artinya, apa yang diamalkan itu benar. Menunjukkan kefaqihan beliau. Menunjukkan keilmuan beliau. Tidak mengerjakan kecuali satu rakaat. Yang menunjukkan diperbolehkan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jumlah rakaat yang paling minimal dikerjakan pada malam hari adalah satu rakaat. Apakah dia mengerjakan di awal malam, atau di pertengahan malam, atau di akhir malam. Kemudian permasalahan yang berikutnya tentang hukum mengerjakan sholat witir tiga rakaat. Disebutkan dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari ini, man ahabba ayyutira bithalathin falyaf'al. Barang siapa yang hendak mengerjakan sholat witir tiga rakaat, maka silahkan dia melakukannya. Silahkan dia melakukannya. Maka ini menunjukkan termasuk di antara sholat witir yang dianjurkan dan disyariatkan adalah mengerjakan sholat witir 3 rakaat. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang menjadi permasalahan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan la tutiru bi thalathin tushbihu bi salatil maghrib. Jangan kalian mengerjakan salat witir yang kalian menyerupakannya dengan salat maghrib. Walakin autiru bi khamsin aw bi sab'in aw bi tis'in aw bi 11. Akan tetapi jika kalian hendak mengerjakan salat witir, kerjakanlah 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat atau 11 rakaat. Maka yang zahir dari hadis ini larangan. Larangan dari mengerjakan salat witir 3 rakaat. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Sementara hadis Abu Ayyub mengatakan diperbolehkan, silahkan. Dan hadis-hadis yang lainnya pula. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan tentang sifat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau kerjakan di malam hari, di antara yang disebutkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam mengerjakan salat witir 3 rakaat yang menunjukkan bolehnya. Adapun hadis Abu Hurairah yang telah kita sebutkan tadi itu tidak menunjukkan pelarangan salat witir 3 rakaat secara mutlak. Namun di situ beliau mengkhususkan larangan itu. Larangan mengerjakan salat witir yang menyerupai salatul maghrib. Ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana itu salatul maghrib? 3 rakaat. Lalu kemudian pada rakaat yang kedua tasyahud dan tidak salam. Lalu kemudian setelah itu berdiri dan salam pada rakaat yang ketiga. 2 tasyahud tapi 1 salam. Demikianlah salatul maghrib yang kita kerjakan. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam melarang untuk menyerupakan salat witir seperti salat al-maghrib. Berarti diperbolehkan bagi seorang hendak mengerjakan salat witir 3 rakaat tapi tidak menyerupai salat al-maghrib. Gimana itu tidak menyerupai salatul maghrib? Gimana cara melakukannya? Bisa dengan 2 cara. Salah satu dari 2 cara yang dua-duanya diperbolehkan insyaallah taala. Cara yang pertama yaitu duduk pada rakaat yang kedua dan dilanjutkan dengan salam. Jadi dia mengerjakan 2 rakaat, dia duduk pada rakaat yang kedua dan salam. Setelah itu dia berdiri lalu menambah 1 rakaat. 3 rakaat dengan 2 tasyahud dan 2 salam. Berbeda dengan salatul maghrib yang 2 tasyahud, 1 salam. Atau dengan cara yang kedua, mengerjakan salat al-witr 3 rakaat dengan 1 tasyahud dan 1 salam. 1 tasyahud, 1 salam. Yani tidak duduk pada rakaat yang kedua, tidak tasyahud. Dan dia langsung bangkit ke rakaat yang ketiga, lalu kemudian dia tasyahud pada rakaat yang terakhir, yang ketiga, dan dia salam. Dan cara ini pun diperbolehkan. Dan bahkan telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim rahimahullah dalam Al-Mustadrak dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yutiru bi thalathin la yusallimu illa fi akhirihin." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengerjakan sholat witir 3 rakaat, beliau tidak salam kecuali pada yang terakhir, rakaat yang terakhir. Beliau tidak salam kecuali pada rakaat yang terakhir. Dan hadis ini sanadnya sahih insyaallah taala. Maka hadis ini jelas menunjukkan bahwa 3 rakaat dengan 1 salam. Sebab ada sebahagian dari kalangan, sebagian para ulama mengatakan bahwa salat witir hanya boleh 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Nah, ini tidak sahih yang demikian. Yang sahih diperbolehkan kedua-duanya. Dan bahkan cara yang kedua yang kita sebutkan dengan 1 salam itu yang warid, yang datang dari Nabi alaihissalatu wassalam sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam riwayat Al-Hakim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian di dalam hadis ini juga menjelaskan diperbolehkannya mengerjakan salat witir 5 rakaat. Man ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al. Barang siapa yang hendak mengerjakan salat witir 5 rakaat, silakan dia melakukan. Dan itu dikuatkan pula dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau menjelaskan salatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, bahwa ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam mengerjakan salat 13 rakaat, 13 rakaat ditambah yakni 2 rakaat dengan salat sunnah fajar, ya, 2 rakaat. Naam, atau ditambah dengan salat sunnah sesudah salatul isya, rawatib isya, digabungkan dengan yang 11 rakaat dari salatul lail, sehingga beliau menyebutkan 13 rakaat. Yutiru min dzalika bi khams. Di mana Rasulullah alaihi salatu wasalam mengerjakan salat witir 5 rakaat di antara 13 rakaat tersebut, la yajlisu illa fi akhiriha. Beliau tidak duduk kecuali pada rakaat yang kelima. Jadi beliau mengerjakan salat witir 5 rakaat, beliau tidak duduk kecuali pada rakaat yang kelima. Kecuali pada rakaat yang kelima. Ini juga diperbolehkan. Sehingga bagi seorang yang hendak mengerjakan salat 5 rakaat witir, dia boleh dengan 2 cara. Cara yang pertama, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 1 rakaat salam, 5 rakaat. Dan boleh pula dengan cara yang telah kita sebutkan tadi, 5 rakaat 1 salam, tidak ada duduknya. Tidak ada duduk tasyahud kecuali pada rakaat yang terakhir. Dan hadis-hadis yang lain juga menunjukkan disyariatkannya mengerjakan salat witir 7 rakaat. Dan itu diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, juga dari hadis Aisyah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salatul lail, di mana Aisyah menceritakan tentang salatnya Nabi alaihi salatu wasallam pada saat Rasulullah alaihi salatu wasallam telah melemah, ya, fisik beliau telah melemah, maka beliau pun mengerjakan salat witir 7 rakaat. Beliau tidak duduk kecuali pada rakaat yang keenam. Setelah rakaat yang keenam tidak tasyahud, bangkit lagi, lalu kemudian melanjutkan ke rakaat yang ketujuh, setelah itu tasyahud, lalu diakhiri dengan salam. Dan juga boleh mengerjakan salat witir 9 rakaat. Juga disebutkan dari hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat witir 9 rakaat, beliau tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-8. Tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-8. Kemudian berdiri, yakni tanpa salam, berdiri menuju rakaat yang ke-9, tasyahud, kemudian salam. Setelah itu beliau menambah lagi 2 rakaat. Beliau mengerjakan 2 rakaat tersebut dalam keadaan duduk. Beliau salat duduk ketika mengerjakan 2 rakaat itu. Maka ini juga menunjukkan bolehnya mengerjakan salatul witir 9 rakaat. Juga menunjukkan bolehnya salat witir 11 rakaat. hadis Abi Hurairah yang telah kita sebutkan tadi, autiru bi 11, ataukah kalian mengerjakan salat witir 11 rakaat? Caranya bagaimana? 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat. Atau 4 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat. Ini cara yang warid yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sini menjelaskan kepada kita bahwa salat witir beragam caranya. Seorang memilih yang mana saja dari salat tersebut silahkan. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan fisik dan kekuatan kepadanya untuk bisa mengerjakan salat yang 11 rakaat, tafadhal silahkan, dan itu yang afdal, ya. Naam. Kalau dia tidak mampu, dia boleh mengurangi dari itu 9 rakaat atau 7 rakaat atau 5 rakaat atau 3 rakaat atau 1 rakaat. Dan tidak ada kebaikan bagi yang tidak mengerjakan salatul lail. Ya. Bahkan ditanya Imam Ahmad rahimahullah, seorang yang meninggalkan salatul witr. Kata Imam Ahmad rahimahullah, innahu rajulu su' wa la tuqbalu shahadatuh. Itu orang yang buruk dan tidak sepantasnya diterima persaksiannya. Coba. Ya. Sampai Imam Ahmad rahimahullah taala menghukumi demikian, menunjukkan pentingnya ibadah ini. Ya. Jangan dengan alasan sunnah saja. Nah, lalu kemudian kita keasikan tidur sampai syaitan mengencingi telinganya. Nah, sehingga dia tidak ya melalaikan seluruh malam dalam keadaan tidak menegakkan ibadah. Saya kira ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang kita jelaskan. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan, di saat kita makan sahur tiba-tiba terdengar dikumandangkannya azan. Apa yang kita lakukan dengan makan sahur kita? Dihentikan atau diteruskan? Kalau yang dimaksud azan di sini azan waktu yang menunjukkan masuknya waktu subuh, ya, maka harus dihentikan makan dan minum. Ya. Tidak diperbolehkan untuk dilanjutkan. Tapi kalau azan itu azan pertama yang tidak menunjukkan masuknya waktu subuh, maka silakan dia melanjutkan. Kalau azan itu azan HP, ya, karena disetting, diatur bunyi sebelum waktu, juga tidak harus berhenti. Kalau azan itu azan alarm, juga tidak harus berhenti. Jadi kalau yang dimaksud adalah azan yang menunjukkan masuknya waktu, maka harus berhenti. Bagaimana hukum bergoro dalam berpuasa atau mengucapkan yang benar atau baik, tapi hanya dia main-main saja? Maksudnya gimana ini? Ucapannya benar tapi main-main saja. Ya, bergurau. Tidak mengapa. Masyaallah muslim rahimakumullah, jangan dianggap bahwa seorang itu kalau muslim, kalau mau menjalankan sunnah, kelihatan garang terus. Nah, kalau ketemu orang sampai ketakutan. Ini sangar betul setelah mengamalkan sunnah. Nah, itu tidak mengamalkan sunnah itu mengamalkan ilmunya teroris itu. Nah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam Islam, Islam ini agama yang mudah, ya. Seorang ketika menjadi seorang muslim bukan berarti tidak boleh tertawa. Yang dilarang itu berlebihan tertawa. Falyadhaku qalilan, hendaklah dia tertawa sedikit. Berarti kan boleh tertawa. Nah. Iyyaka wa kathratad dhahik fa inna kathratad dhahik tumitul qalb. Jauhilah terlalu banyak tertawa, karena terlalu banyak tertawa itu mematikan hati. Silakan tertawa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Bersenda gurau di dalam Islam boleh, silakan. Dengan syarat ketika dia bersenda gurau, dia harus senda gurau dengan cara yang benar. Dia tidak boleh berdusta. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersenda gurau beliau. Dalam sebagian riwayat Tirmizi dalam Syama'il Muhammadiyah, Abu Dawud. Naam, hadis Anas. Ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ihmilni." Wahai Rasulullah, bawa aku. Ya, yakni maksudnya bawa aku naik sesuatu gitu. Nah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ahmiluka bi waladin naqa." Sini, saya akan bawa kamu untuk naik anak unta. Orang ini kaget, ngapain? Untuk apa Pak? Naik anak unta? Bisa apa itu anak unta? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bukankah setiap unta itu punya ibu?" Iya kan? Berarti kan namanya unta pasti punya ibu, berarti dia anak. Sebesar apapun unta itu, tetap saja dia anak unta. Iya kan? Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak berdusta. Nah, anak unta diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam Syama'il, ada seorang wanita tua datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu dia bertanya, "Rasulullah, aina ana? Fil jannah am fil nar?" Wahai Rasulullah, saya ini masuk syurga atau masuk neraka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal jannah la tadkhuluha ajuz." Nenek-nenek tidak akan bisa masuk syurga. Nenek tidak akan masuk syurga. Nangis ini wanita tua ini. Iya. Karena mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada harapan. Sudah tua. Ya. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus salah seorang sahabatnya, kabarkan kepada dia bahwa orang ketika masuk surga itu tidak dalam keadaan nenek. Ya, tapi ketika seorang masuk surga kembali menjadi muda, menjadi perawan, ya, menjadi cantik, lebih cantik daripada kecantikannya di dunia. Nah, lalu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara." Ya. "Inna ansha'nahunna insha'a." Kami kembalikan lagi. Ya. Nah, dan bahkan menjadi pengembalian yang lebih indah. Ya. Karena dia menjadi seorang bidadari, bidadari interlokal itu lebih cantik daripada bidadari lokal. Hah? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercanda kepada nenek-nenek seperti itu. Nah, ya, suatu ketika pula pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk. Nah, maka dalam peristiwa Tabuk itu kan apa? Kaum Muslim memasang tenda-tenda. Maka Rasulullah tenda beliau, beliau masang tenda. Nah, dan tenda beliau itu kecil. Ya. Auf bin Malik radhiyallahu taala datang ketika itu. Lalu kemudian dia mengucapkan salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salam dan beliau mengatakan, "Udkhul," masuklah. Kata Auf bin Malik, "Akulli ya Rasulullah, apakah saya masuk semuanya wahai Rasulullah?" Semuanya, maksudnya mau apa? Apa karena kemah Rasulullah itu sempit gitu loh. Nah, semuanya Rasulullah, ana masuk semua. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kulluka udkhul." Semua badanmu itu masuk aja semuanya. Nah. Ya. Maka ini tidak mengapa seorang mizah bersenda gurau, ya. Tapi dalam perkara yang benar. Tidak diperbolehkan seorang sampai berdusta. Bagaimana hukum? Nah, sudah ini. Apa hukumnya mendatangi undangan pernikahan yang hamil di luar nikah? Mohon penjelasan. Kalau dia berkeyakinan bahwa pernikahannya tidak sah, maka tidak diperbolehkan untuk mendatanginya. Ana ditanya oleh Habib Ana, katanya pada bulan Ramadan saya mengerjakan puasa dan saya selalu sakit dengan sakit yang parah di perut saya. Sampai saya dikira sudah akan mati. tapi di luar bulan Ramadan saya juga kadang sakit, berarti kadang sembuh. Kadang sakit berarti ada sembuhnya. Apakah saya masih wajib berpuasa atau saya menggantiin di bulan yang lain? Atau saya membayar fidyah? Wajib berpuasa. Dan kalau tidak mampu di bulan Ramadan, maka dia mengqadanya di bulan yang lain. Selama masih ada harapan kesembuhan. Apakah pernah dialami terjadi di suatu negeri musibah, bencana alam atau peperangan dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan? Dan bagaimana dengan penguasa pada saat itu? Apakah menetapkan berpuasa? Saya kurang faham ini. Ya, kalau yang dimaksud adalah pernahkah terjadi peperangan di bulan Ramadan? Iya, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, perang Badar di bulan Ramadan, Fathu Makkah. Ya, penaklukan kota Makkah terjadi di bulan Ramadan. Nah, apakah ditetapkan berpuasa oleh penguasa? Iya, kalau memang sudah masuk, maka masuk. Urusan seorang tidak berpuasa pada saat itu karena perang, itu permasalahan yang lain. Diperbolehkan seorang tidak berpuasa ya dengan tujuan untuk mendapatkan kekuatan dalam pertempuran, dalam peperangan. Hal yang demikian diperbolehkan sebagaimana yang datang riwayat-riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah wanita hamil dan menyusui bila tidak berpuasa Ramadan harus membayar fidyah atau mengqadha? Yang sahih dia mengqadha. Mengqadha puasanya. Apakah berenang dalam kolam renang dapat membatalkan puasa? Bisa kalau dia minum sengaja. Nah, berenang sambil minum. Apakah boleh orang yang pekerjaan berat, misalnya kuli angkut barang di pelabuhan dan di pasar, boleh tidak berpuasa? Dia harus berpuasa terlebih dahulu. Dia harus makan sahur, dia terus. Kalau di pertengahan hari dan dia bekerja, lalu kemudian dia tidak kuat, nah, kalau menyebabkan dia sakit, maka boleh dia membatalkan dan dia harus mengganti ya di hari yang lainnya di luar bulan Ramadan. Apakah membunuh hewan yang tidak mengganggu kita, tidak menggigit, itu tercela termasuk dalam perbuatan jahil yang menyebabkan tidak dapat pahala puasa? Nah, tergantung hewan yang dibunuh. Ada hewan-hewan yang memang diperintahkan untuk dibunuh. Ya. Khamsun minad dawabi yuqtalna fil hil wal haram. 5 jenis hewan yang boleh dibunuh. Ya. Baik fil hil, baik bukan di haram, demikian pula di haram. Nah, apa saja ikhwan? Ya. Al-ghurab, burung gaga, al-hida'a, rajawali, na'am, aqrab, al-ajengking, tikus, fa'ar, wal-kalbul aqur, ya, binatang buas, yang menerkam, semua itu, harimau, singa, apa itu, ya, yang lainnya, itu diperbolehkan untuk dibunuh. Nah, cecak, juga ular. Nah, ini diperintahkan, tidak mengapa. Nah, tapi kalau hewan-hewan yang tidak diperintahkan dan tidak ada anjurannya untuk membunuh, maka asal hukumnya tidak membunuhnya kecuali apabila dia menyakiti dan mengganggu. Bahkan hewan yang asal hukumnya tidak boleh dibunuh, kalau dia menyakiti boleh dibunuh. Semut misalnya, asal hukumnya tidak diperbolehkan. Namun ketika dia menyakiti, menggigit atau mengganggu, maka yang mengganggu itu yang boleh dibunuh. Wallahu a'lam. Taib, sampai di sini insyaallah. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.